السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس رحمة للعالمين. أما بعد، إخواني في الدين، جماعه مسجد ابن عباس يعني بنكن الله سبحانه وتعالى، الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan faedah yang bisa kita petik dari kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, yang menerangkan kepada kita tentang kedudukan doa dan zikir dalam Islam serta keutamaannya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Seperti yang telah kita ketahui, kita masih dalam pembahasan seputar keutamaan zikir dan doa. Dalam pertemuan yang terakhir telah kita dapatkan keterangan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentang keutamaan seperti zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika diucapkan 100 kali dalam sehari semalam, maka bagaikan membebaskan 10 budak. Dituliskan bagi orang yang membacanya 100 kebaikan dan dihapuskan darinya 100 dosa, serta menjadilah bacaan tersebut penjaga, pelindung, tameng baginya dari gangguan syaitan. Pada sore hari ia membaca zikir tersebut sampai malam harinya, dan pada pagi hari jika dia membacanya sampai sore harinya. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari semalam, khuttat anhu sayiat, maka dihapuskan darinya dosa, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dia sebanyak buih di lautan. Juga hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, untuk aku mengucapkan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar, lebih aku cintai dari matahari yang terbit pada satu hari. Artinya lebih ia cintai daripada dunia hari itu. Baik, itu diantara hadis-hadis yang telah kita bahas dari keutamaan zikir. Selanjutnya berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, min fawaidiz zikir, dari faedah zikir adalah ya annaha atau annahu gharasul jannah, bahwa sesungguhnya zikir itu merupakan tanaman surga. Apa yang ditanam oleh seseorang di surga. Sebenarnya terasa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam At-Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib, ini adalah hadis yang hasan gharib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu lailata usriya bi, aku bertemu pada malam hari ketika Allah memperjalankan aku pada malam Isra dan Mi'raj. Ya, aku bertemu, kata Nabi, Ibrahim al-Khalila alaihi salam, aku bertemu dengan Nabiullah Ibrahim al-Khalil. Faqal, maka berkata Ibrahim alaihi salam, ya Muhammad, aqri ummatak minni salam wa akhbiruhum anna al-jannata tayyibatut turbah uzbatul ma' wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW telah bersabda, pada malam aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bertemu dengan Nabiullah Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Ibrahim alaihissalam, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni salam, tolong bacakan atau sampaikan dariku kepada umatmu salam. Subhanallah, ya. Seorang nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, yang dia adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Abul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang hanif, yang bertauhid, bahkan dijuluki beliau sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, siapa dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai mengirimkan salam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan umat Muhammad, seperti yang disebutkan dalam kitab Fadhlul Islam dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, antumus sabiquna, antumul lahiquna, was-sabiquna yaumal qiyamah. Kalian umat Islam adalah al-lahiqun, umat paling terakhir, umat yang penghabisan, umat yang paling bontot, as-sabiquna yaumal qiyamah. Tetapi orang yang pertama, umat yang pertama yang akan masuk surga di hari kiamat nanti. Ya, dalam hadis Thauban sahih riwayat Bukhari, Rasulullah ditanya, ya, oleh Abdullah bin Salam, ketika dia ingin masuk Islam, maka ia bertanya kepada Rasulullah SAW perkara-perkara yang dia merupakan tanda kenabian, yang tidak mengetahuinya kecuali seorang nabi. Maka di antara pertanyaan Abdullah bin Salam, yang ketika kemudian ia mendapatkan jawaban dari Nabi SAW, serta merta ia mempermaklumkan keislamannya. Apa itu? Man awwalun nasi dukhulan yaumal qiyamah. Siapakah orang pertama yang akan masuk surga di hari kiamat? Wa ma awwalu tuhfatihim. Dan apakah sajian pertama, makanan pertama yang dihidangkan bagi mereka? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fuqara al-muhajirin. Yang pertama masuk surga adalah golongan miskin dari orang-orang muhajir. Dan muhajir adalah berarti para sahabat Nabi yang mereka dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan awwalu tuhfatihim, adapun makanan yang pertama mereka adalah kabidin nun. Ya. Hatinya ikan. Hatinya ikan. Alhasil, keterangan yang sangat banyak, yablugu mablaqat tawatur, sampai pada derajat tawatir, bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling pertama masuk surga. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan umat Muhammad. Hingga dalam hadis ini kita dapatkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengucapkan salam, menyampaikan salam. Dan ini tanda kecintaan seseorang kepada saudaranya. Apa itu? Mendoakan kebaikan kepada saudaranya, ya, masyhur dari perkataan Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, jika engkau mendapatkan seorang dari ahlu sunnah, ya, maka sampaikan salam, sampaikan dariku salam, ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang bertakwa, as-salihun, mereka saling menguatkan di antara mereka, ya. Kalaupun mereka tidak bisa bertemu, mereka saling mendoakan kebaikan. Maka ini ciri yang utama dari ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ya? Jadi tidaklah mesti bahwa seseorang itu mendoakan saudaranya ketika diminta. Ud'uli, tolong doakan saya lah. Ya? Kadang kita terbawa kepada perkara yang justru mengantar kepada riya dan sum'ah. Dan di antara bentuk doa yang dikabulkan oleh Allah yang mustajab adalah addu'a fi dhahril ghaib. Mendoakan saudara dalam keadaan saudara tidak mengetahui. Mendoakan diam-diam, ya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bersabarlah kita ketika kita dalam musibah, ketika kita dalam satu ujian, karena sesungguhnya di sana ada hamba-hamba Allah yang mereka ikhlas dalam mendoakan kita kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan yang mereka lakukan dengan kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kemudian berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada umatmu, anna al-jannata thayyibatut turbah, bahwa surga itu tanahnya gembur, thayyibah, thayyibatut turbah, tanahnya gembur, subur. Ya. Wa 'udbatul ma', dan airnya tawar, tidak asin, ya, tidak pula masam, airnya tawar. Wa annaha qi'anun, dan bahwa dia adalah qi'an, tanah yang luas. Wa anna ghirasaha, dan bahwa tanamannya, pemohonannya, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di situ adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, ucapan doa ini. Maka semakin banyak orang membaca doa ini, semakin banyak tanaman yang telah ia tanam dari tanaman-tanaman surga yang menjadi peneduh baginya, yang dengannya Allah pun akan memberikan kelimpahan nikmat dan anugerah. Ya, nas'alullah min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita dari penghuni surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dengan lafal, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim." Bahwa ini dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari dengan redaksi yang sedikit berbeda, dan padanya ada tambahan faedah, ya, adalah para ulama menyebutkan perbedaan riwayat dari sebuah hadis karena menginginkan kepada kita mengingatkan akan faedah-faedah yang mungkin didapatkan dari lafal yang berikutnya yang tidak didapatkan dari lafal yang sebelumnya, ya. Oleh karena itu kita sering mendapatkan dalam kitab Riyadus Salihin, seperti nanti dalam pembahasan Ustaz Sufyan Khalid Rurai hafizahullah ta'ala, di mana Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah riwayat lalu mengatakan wafi riwayatin, dalam sebuah riwayat, wafi riwayatin, ya, yang kalau kita lihat kok kenapa tidak dicukupkan dengan lafal yang pertama saja, kan begitu ya, inti hadisnya kan itu, hadis yang pertama tadi kok disebutkan lagi dalam satu riwayat, sampai kadang disebutkan wafi riwayatin sampai 4 kali disebutkan riwayat-riwayat yang lainnya, tidak lain karena pada lafal-lafal tersebut ada tambahan faedah, hikmah, pelajaran yang tidak terwakili dalam lafal yang lain. Seandainya sama maknanya, ya, faedahnya juga sama, maka tidak perlu mendatangkan riwayat yang lain, disebut tahsilul hasil, perkara yang sudah terpenuhi dengan riwayat yang pertama, kan begitu ya, perbuatan sia-sia, percuma. Maka ketika mereka mendatangkan kalimat wafi riwayatin, itu apa namanya, early warning bagi kita, peringatan dini bagi kita, untuk apa? No, perhatikan baik-baik, apa sih perbedaan riwayat ini dengan riwayat yang sebelumnya, ya, apa sih faedah dan hikmah yang terkandung dari kalimat tersebut yang tidak terwakili dalam riwayat sebelumnya. Ibarat sinyal gitu, early warning, nyala tuh. Ah, mari kita, dengan itu kita bertafaqquh fiddin, melihat, oh ini toh sisi pendalilannya, oh ini toh faedahnya, akan semakin kuat keyakinan kita akan keindahan Islam, dan semakin kita menjunjung tinggi para ulama kita, para ulama Islam yang ternyata mereka betul-betul menginginkan nasihat bagi umat. Perkara yang kalau tidak kita sadari hanya lewat begitu saja, lupa kita tangkap faedahnya, ya kan? Firiwayatin, apa nih, bikin tebal-tebal buku? Bukan, ada faedah penting sini, ada hikmah yang perlu kita jala, kita tangkap, kita rangkum, kita bawa pulang. Oleh-oleh dan bekal bagi kita dalam kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Ya. Nah, dalam riwayat tersebut berkata Ibrahim alaihissalam, ya, man ma'aka ya Jibril, siapakah yang bersamamu wahai Jibril alaihissalam? Ya, menunjukkan bahwa para nabi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah, tetapi ketahuilah tidaklah mereka mengetahui perkara gaib. Ya, tidaklah terbuka bagi mereka dari ilmu kecuali apa yang Allah bukakan bagi mereka. Ya, seperti yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh, ya, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Ya, tentang keadaan gaib, perkara gaib yang tidak, wala yuzhiru ala gaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada siapapun, illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang Allah ridai dari para rasul. Jadi jangan sembarang mengklaim mengetahui perkara gaib. Jangan sembarang percaya pada orang yang mengatakan ia tahu perkara gaib. Boleh jadi itu adalah tipu daya syaitan. Dia adalah wali syaitan. Mendapatkan wahyu betul dan wangsit, tapi dari syaitan, bukan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka berkatalah Jibril alaihissalam, hada Muhammad, yang bersamaku ini adalah Muhammad, ini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Ibrahim, maka berkatalah Nabiullah Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka falyukthiru min girasil jannah. Mur ummataka, perintahkan umatmu wahai Muhammad, falyukthiru, agar mereka memperbanyak, min girasil jannah, dari tanaman-tanaman surga. Fa inna turbataha thayyibatun wa ardaha wasi'atun, karena tanahnya gembur dan tanahnya luas. Tentunya ada faedah mengapa disebutkan sifat dari tanah di surga, ya, dan ditonjolkan dua sifat dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, bagaimana tak lebih empuk dari permadani dan lain sebagainya, kan? Tapi dalam hadis ini disebutkan dua sifat saja, seperti dalam hadis sebelumnya tadi, yaitu apa? Bahwa dia sangat gembur, subur, dan yang kedua sangat luas. Mengapa? Agar kita ketika mendapatkan keterangan dan meyakini keterangan itu, bahwa ada yang namanya tanaman surga, ya, dan itu adalah dengan zikir, lalu kita menyangka, wah, kalau saya banyak zikir nanti penuh dong surga, ya kan? Orang akhirnya zuhud, ah, pokoknya sehari tanam dua pohon sajalah, nanti semua pada nanam gimana nanti, penuh kan, ya kan? Dan kalaupun ditanam di dunia, kalau kita tanam pohon, ditanam 10, mungkin yang tumbuh cuma satu, kan begitu ya? Banyak faktor yang menyebabkan tanaman itu, ya, mati, ya kan begitu ya? Ketahuilah, dalam hadis ini disebutkan tentang keadaan tanah surga itu, bahwa dia subur. Kalau kata orang, bumi Indonesia itu subur, tongkat, batu, dan kayu ditanam jadi apa katanya? Dari tanaman, ya, itu mubalaghah tentu saja, ya kan? Ya, seketahuilah bahwa tanah surga lebih subur dari itu. Disebutkan dengan keterangan, inna ardhah tayyibah, sesungguhnya inna ardhah tayyibah, tanahnya sangat gembur, subur. Jadi kalau ditanam apa saja tumbuh, ya. Jadi jangan khawatir akan ada tanaman yang ditanam kemudian dia merangas, mati. Tidak. Dan juga inna ardhaha wasi'ah, tanahnya luas, ya. Tidak akan pernah penuh, ya, dengan apa yang kita tanam dari tanaman. Jadi sabarlah. Perbanyaklah zikir, fallahu yukthir. Kita memperbanyak, Allah akan perbanyak keutamaan. Kan gitu ya? Jangan khawatir. Jangan hitung-hitung zikirnya, wah, cukuplah hari ini nanti kebanyakan. Enggak. Ya, telah disebutkan dalam pembahasan kemarin terdahulu tentang zikir, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in Qadir, yang kata Nabi dalam hadis tersebut, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi, tidaklah ada orang yang lebih utama dari orang yang membaca doa ini kecuali orang yang datang dengan bacaan yang lebih banyak. Ada perlombaan dalam kebaikan, ya. Ada semangat dalam meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna yang diinginkan dengan penyebutan sifat tanah tersebut. Tanah gembur dan sangat luas, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkata Rasulullah, qala wa ma girasul jannah? Nabi bertanya, apakah tanaman surga itu? Qala la haula wala quwata illa billah. Lafal yang berbeda. Tadi zikirnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau ini la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Kalimat yang ringkas, sederhana, tapi ternyata keutamannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi, datang dengan riwayat dengan lafal, man qala subhanallahi wa bihamdih ngurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, segala puji bagi Allah, ya, wa bihamdih, dan baginya hanyalah baginya pujian, ya, maka telah ditanam baginya nakhlatun fil jannah, pohon kurma di surga. Baik. Tentunya kita ingat kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa yang disifatkan dari nikmat-nikmat surga, ya, dengan nama, ya, dan sifat-sifatnya. Bahwa apa yang disebutkan dari nama dan sifat hanya mewakili nama saja. Adapun sifat dan hakikat dari keutamaan surga, fauqa ma yakhturu bil bal, lebih dari apa yang mampu dicakup dalam khayalan manusia. Sebagaimana apa yang sah dari hadis kudsi, Rasul meriwayatkan dari Allah SWT, bahwa Allah berfirman, a'adattu li ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan bagi hambaku apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan, laisa fil jannati mimma fid dunya illa asma. Tidaklah apa yang disebutkan di surga ketika dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, illa asma, kecuali hanya kesamaan nama. Mohon maaf, tokoh dan nama yang disebutkan hanya ilustrasi, kan begitu kalau biasa, ya, hanya pendekatan saja, ya, itu namanya film, ya, yang tentunya buatan manusia dan banyak dalamnya kedustaan. Namun Allah tidak pernah berdusta dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya, ya. Maka apa yang disebutkan dari nama-nama, buah-buahan, hewan, dan segala bentuk kenikmatan surga, itu hanyalah kesamaan nama dengan apa yang ada di dunia, pendekatan. Adapun hakikat dan keutamaannya melebihi apa yang ada di dunia. Maka disebutkan tentang sungainya misalnya, ya, dari susu yang susunya tidak pernah basi, susu dari khamar yang tidak memabukkan, padahal disebut khamar, kan gitu, ya? Ya, ini perkara yang harus kita ingat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka disebutkan dalam hadis ini bahwa ucapan subhanallah wa bihamdih adalah tanaman surga, yaitu nakhlah. Dan nakhlah artinya pohon kurma. Dan pohon kurma, ya, kalau ibarat kita di Indonesia sih, ya, kurang lebih, ya, yang bisa mewakilinya pohon kelapa, ya. Karena pohon kurma di sini tidak tumbuh, kalaupun tumbuh tidak berbuah. Sekarang sih sedang direkayasa bagaimana kurma bisa tumbuh seperti di Thailand misalnya, ya. Sudah ada sekarang dijual, ya. Meskipun kalaupun juga diproduksi massal, belum tentu laku seperti kurma, ya, yang ada dari jazirah misalnya. Tetapi intinya bahwa nakhlah adalah pohon yang paling besar manfaatnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar, sahih riwayat Bukhari, disebutkan dalam kitabul ilmi dalam sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan mathalul mu'mini kasyajaratin, permisalan seorang mukmin bagikan sebuah pohon. Kemudian Nabi menyebutkan pohon yang utama yang semua bahagiannya memberikan manfaat. Thumma qal, kemudian Nabi berkata, ayyush syajarah, pohon apakah itu? Maka sahabat terdiam, ya. Lalu kemudian beliau mengatakan an-nakhlah, dia adalah pohon kurma. Jadi permisalan mukmin itu permisalan seperti pohon kurma, selalu memberikan manfaat, baik dengan buahnya, dan itulah yang paling bermanfaat dari pohon kurma, kalau tidak dengan daun-daunnya, digunakan sebagai atap kalau kita ya nipah dan sebagainya, ya, ya. Dan kalaupun tidak, dengan batangnya sebagai tiang, ya. Maka setiap bagian dari pohon kurma memberikan manfaat. Seperti itulah seorang mukmin yang sesungguhnya, yang mampu memberikan kemanfaatan kepada ya manusia setelah ia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi intinya dari hadis ini ucapan subhanallah wa bihamdi. Jadi ada tiga sudah doa yang dalam nas tersebut disebutkan bahwa dia adalah tanaman surga. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la haula wala quwata illa billah, dan yang ketiga Subhanallah wa bihamdi. Baik. Demikian pula dalam riwayat Mu'adz bin Anas Al-Juhani, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallahil azim nabatat lahu gharsun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, maka akan tumbuh baginya tanaman di surga. Ya, ucapan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah abad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, maka semua adalah bentuk zikir yang warid dari Nabi SAW dan datang keutamaannya bahwa dia adalah tanaman surga. Ya. Ikhwani fi din azanillahu wa yakum. Perkara yang penting untuk kita ingatkan pula di sini adalah bahwa dalam hadis-hadis tersebut juga ada isyarat yang kuat, faedah menunjukkan kepada kita keutamaan bercocok tanam. Keutamaan bercocok tanam. Ini kan? Ya. Bahwa dia diantara amal yang besar manfaatnya dan kemaslahatannya bagi manusia. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan keutamaan bercocok tanam ini. Ya. Seperti apa yang disebutkan dari sedekah yang didapatkan oleh seorang petani dengan setiap apa yang diambil, dikonsumsi ya oleh burung dan hewan-hewan yang lainnya. Ya? Ya. Disebutkan bagaimana dalam sebuah hadis bahwa jika esok hari adalah hari kiamat, lalu seorang mampu untuk menanam sebuah tanaman, maka hendaklah dia menanamnya. Ya? Disebutkan bahwa dia amal kebaikan. Meskipun kita tidak mampu memanennya. Bagaimana mau panen? Boro-boro mau panen. Tumbuh besar saja belum tentu. Besok sudah kiamat. Kan begitu ya? Ya. Dan manusia biasanya melihat suatu kemanfaatan itu diukur dari bagaimana itu kembali kepada dirinya. Nah, ini yang keliru. Ya. Kemanfaatan yang hakiki adalah bagaimana kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak merasakan manfaat itu di dunia. Maka disebutkan tentang dorongan untuk bercocok tanam, ya. Maka ini tentunya perkara yang penting pula. Disyaratkan dari hadis-hadis tadi bagaimana tanaman penduduk surga adalah apa yang mereka kerjakan dari zikir-zikir, ya, yang mereka berzikir kepada Allah dengannya. Baik, ini faedah zikir. Selanjutnya kata beliau, di antara faedah zikir bahwa zikir adalah cahaya di dunia, cahaya di kubur, dan cahaya di hari kebangkitan nanti. Ya, bahwa zikir merupakan cahaya bagi seorang hamba yang dengannya ia menerangi jalannya dalam kehidupan dunia, ketika dikuburnya, dan ketika ia ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan. Telah datang keterangan yang menunjukkan akan hal ini, dan Syekh menyebutkan di antara keterangan yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 122. Surah Al-An'am ayat 122. Allah SWT berfirman, "Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Allah berfirman, aw man kana mayyitan, dan apakah seorang yang mati, ya, fa ahyaynahu, maka kami hidupkan orang tersebut, ya, wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi fin nas, yang ia berjalan dengan cahaya itu di antara manusia, kamam mathaluhu, sama permisalannya, fil dhulumat, dengan orang yang dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang ia tidak mampu keluar dari darinya. Dalam ayat ini Allah memperbandingkan keadaan orang yang mendapatkan cahaya dengan orang yang tidak punya cahaya. Dan keadaan orang yang mendapatkan cahaya ini disebutkan pertama kali adalah dengan dihidupkannya hati seseorang tersebut. Nah, ini yang paling penting. Ya. Aw man kana mayyitan fa ahyaynahu. Ya. Apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan? Maka zikir tidak hanya menenangkan hati, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya, tetapi juga zikir menghidupkan hati. Zikir ibarat bahan bakar, ya, ibarat ya minyak, ya, bensin pada motor, yang dengannya hati itu bergerak, hati itu berkembang, ya. Maka zikir adalah pembukanya, dan zikir tersebut akan menerangkan baginya cahaya, yang dengannya yamshi bihi finnas, seseorang akan berjalan di antara manusia. Ya, bagaimana sih seseorang jika ia ingin berjalan di antara manusia, ia butuh petunjuk agar tidak tabrak sini tabrak sana, ya. Dan yang paling penting adalah bahwa ia ingin untuk mendapatkan keselamatan di antara manusia, ya. Maka itu tidak akan mungkin tanpa penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berlalu keterangan bahwa seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang paling bermanfaat dan menjaga seseorang dari apa yang ditakutkannya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka surah Al-An'am 122 menunjukkan kepada kita bahwa seseorang akan mendapatkan cahaya dalam kehidupannya, ya, yang ia bergerak dengannya di kalangan manusia. Maka yang pertama dari permisalan adalah seorang mukmin yang diterangi hatinya dengan cahaya iman, kecintaan, dan pengenalan kepada Allah, serta banyak berzikir. Sedangkan orang yang mati tetap dalam kematiannya dan dalam kegelapan tanpa cahaya adalah seorang yang ghafil, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak berikan padanya cahaya dan keselamatan. Ya. Oleh karena itu, kita dapatkan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah berdoa pada malam hari wa kana min du'aihi, dan adalah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Allahumma ij'al fi qalbi nura, berikanlah dalam hatiku cahaya. Yang pertama diminta apa? Cahaya ke mana? Ke hati. Karena cahaya yang di hati inilah yang akan menerangi seluruh anggota tubuh. Itu yang pertama. Maka kita minta pertama hati. Kedua, basar, ya. Mata, penglihatan, ya, pendengaran, kemudian apa yang ada dari kanan, kiri, atas, bawah, muka, belakang, dan selanjutnya wa'dhim li nura, dan agungkanlah bagiku cahaya, ya. Dalam riwayat hadis ini, Quraib, perawi hadis dari Abdullah bin Abbas, mengatakan, aku sampaikan ini pada sebagian dari putra-putra Abbas bin Abdul Muttalib selain Abdullah bin Abbas, maka beliau menambahkan dari doa Rasulullah, asabi wa lahmi wa sya'ri wa bashari, asab, urat, wa lahm, dagingku, ya, kemudian bahkan rambut, sya'r, wa bashar, itu rambut, bulu-bulu halus pada kulit, semua dimintai cahaya, menunjukkan butuhnya kita kepada cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita dapatkan dari faedah zikir, ya. Akan berlanjut nanti faedah-faedah zikir ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita meresapi faedah-faedah tersebut, dan selanjutnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita hati yang khusyuk, lidah yang senantiasa berzikir, dan anggota tubuh yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.